إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب selesai kita dari bab al-witr. Kita akan memasuki bidnillahi ta'ala pada pagi ini bab yang baru, babu zikri aqibas shalah, bab pembahasan tentang zikir yang dilakukan setelah salat. Tapi sebelum masuk pada pembahasan ini, untuk kita ketahui bersama bahwa zikir termasuk di antara salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya, memuliakan mereka orang-orang yang berupaya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum meliputi segala bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang yang menjalankan suatu peribadatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah itu dia mengingat Allah dan mengharap pahala dari apa yang dia tempuh, dia lakukan tersebut. Sehingga dari makna yang umum ini, zikir meliputi seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang khusus terkait dengan zikir, yakni zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bil-alfad, dengan lafad-lafad, allati waradat fi kitabillahi au fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melafadkan lafad-lafad yang telah datang di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah, ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melafadkan dari lafad-lafad yang telah datang dalam Alkitab dan As-Sunnah. Di sini kita mengetahui bahwa namanya berzikir itu dengan dilafadkan, yakni digerakkan lisan kita, dan tentu dalam hal ini tidak bisa terlepas keterkaitannya dengan apa yang di hati kita. Keterikatan antara apa yang kita lafadkan dengan apa yang di hati kita. Sehingga kedua perkara ini harus ada dan terwujud ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keselarasan antara yang kita lafadkan dengan apa yang ada pada hati kita, dari memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari segala aib dan cela. Ini yang diinginkan dari zikir. Nah, dari zikir dengan makna yang khusus tersebut, yakni berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz yang datang dalam Alkitab ataupun As-Sunnah, di sana terbagi menjadi apa yang disebutkan dengan zikrul mutlak. Ya, zikir yang mutlak. Yang seorang berzikir dengan lafaz-lafaz yang syar'i tersebut, ya, tanpa terikat dengan waktu tertentu ataupun dengan tempat tertentu. Ini disebutkan dengan mutlak, lepas, tidak terikat, tidak terbatasi dengan atau dengan waktu ataupun tempat tertentu. Ya, kecuali pada waktu atau tempat yang di sana datang larangan dari syariat untuk kita mengucapkan zikir-zikir atau qiraatul Quran atau yang semakna dengannya. Sebagai contoh misalnya ketika kita berada di di kamar mandi, dikecualikan dari keumuman kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang pertama tadi, zikir yang sifatnya mutlak, dimana tidak dibatasi dengan tempat tertentu ataupun waktu tertentu, demikian pula jumlah bilangan tertentu dari lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Yang kedua, dari zikrullah dengan makna khusus, yakni melafadzkan lafaz-lafaz yang telah datang bimbingannya dalam Alkitab dan As-Sunnah, adalah zikir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad, jadi terikat dengan waktu ataupun tempat tertentu. Dan tentu berkonsekuensi di situ ada lafaz-lafaz khusus yang memang disyariatkan untuk dibaca ketika waktu ataupun tempat tertentu tadi. Pada zikir yang sifatnya muqayyad ini, seorang betul-betul tertuntut untuk memperhatikan. Kalau itu dibatasi dengan waktu tertentu, maka jangan dia berzikir dengan zikir yang muqayyad ini di luar dari waktu yang telah ditetapkan. Sebagai contoh misalnya apa yang dikenal dengan adhkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Telah ditetapkan di dalam syariat bahwa batas waktu zikir pagi dari ba'da subuh hingga terbit matahari. Maka di situ waktu untuk melakukan zikir pagi. Tidak bisa sebelum subuh ataupun setelah matahari terbit. Demikian juga zikir petang yang telah datang bimbingannya dalam syariat ini, yakni dari ba'dal asar hingga terbenam matahari. Termasuk di antara zikir muqayyad adalah yang akan kita pelajari, al-zikru aqibas shalah. Yani zikir yang dibaca setelah salat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, zikir yang muqayyad ini terikat dengan waktu tertentu, dan demikian juga sifat-sifat dari zikir itu telah ditetapkan dalam syariat. Sehingga seorang tidak boleh dalam perkara yang telah dibatasi dalam syariat, baik dari sisi waktunya ataupun tempatnya ataupun apa yang dibaca dari zikir-zikir pada waktu atau tempat tertentu, untuk dia menambah dengan yang lainnya, walaupun lafaz-lafaz yang ditambahkan itu sesuatu yang secara umum disyariatkan secara umum, tetapi ketika dibatasi dengan waktu atau tempat atau jumlah tertentu, maka seorang tidak boleh melampaui dari apa yang disyariatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padaku padanya perintahku, maka tertolak. Dan jika kita perhatikan al-adhkar al-muqayyadah, zikir-zikir yang dibatasi ini, ya, zikir-zikir yang secara hitungan pun itu, ya, tidaklah yakni hitungan yang banyak yang sampai membutuhkan alat-alat bantu, ya. Oleh karena itu datang bimbingan dari syariat pula bahwa Nabi SAW, ya, berzikir dengan menggunakan apa? Jari jemari. Ya. Sehingga dari sini, ya, ditunjukkan, ya, kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada diri kita sesuatu yang dengannya digunakan untuk berzikir dan sekaligus akan menjadi saksi, ya, bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan tentang beberapa di antara faidah dari zikrullah, di antaranya pada firman-Nya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, ya, dengan melafadzkan, ya, lafaz-lafaz yang disyariatkan, ya, dan betul-betul, ya, diiringi dengan hati yang, ya, dalam keadaan sadar paham dengan apa yang diucapkan, ya, maka akan membuahkan ketenangan bagi hati. Dan kita yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau seorang sudah berupaya untuk berzikir kok, ya, tidak mendapatkan ketenangan hati, ya, bukan zikirnya yang salah, tetapi di situ ada penghalang-penghalang yang menghalangi untuk dia bisa meraih, ya, tuma'nina, meraih ketenangan. Nah, penghalang-penghalang itulah yang harus disingkirkan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti benarnya. Siapa yang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, dia akan meraih ketenangan hati. Kemudian di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan zikir pada firman-Nya wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang banyak mengingat Allah, ya, baik dari kalangan lelaki ataupun az-zakirat dari kalangan wanitanya, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunannya, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Dan penyebutan kathira di sini, ya, menunjukkan di sana ada zikir yang mutlak yang seorang, ya, disyariatkan untuk banyak-banyak, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan zikrullah. Dan sesuatu yang sifatnya mutlak, ya, banyak begitu, tanpa ada di sana pembatasan berapa jumlahnya, maka tidak boleh dibatasi. Kita mungkin, ya, terkadang mendengar sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, ada yang diajari oleh guru-gurunya ini harus baca qul huwallahu ahad 3000 kali, ya, baca takbir, tasbih, tahmid, ya, 15.000 kali dan sebagainya. Hal-hal yang semisal itu, ya, pembatasan pada sesuatu yang syariat memutlakan, tidak membatasi. Dan ini berarti menetapkan syariat baru, ya, karena syariat tidak membatasi kok dibatasi. Ya, dari situlah walaupun, ya, secara asal berzikir sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat, ya, tetapi ketika pada praktik pelaksanaannya, ya, ditetapkan sesuatu tata cara khusus yang syariat tidak menetapkan tata cara khusus tersebut, disitulah terjatuhnya ke dalam bidah. Ini yang disilahkan dengan bidah apa namanya? Idofiyah, ya, bidah idofiyah. Ini bidah yang pada makna secara umum di situ ada perintahnya, ya. Di satu sisi ada perintahnya, tetapi ketika dikhususkan pada pelaksanaannya dengan tata cara yang khusus yang tidak disyariatkan dalam agama ini, disitulah terjatuh ke dalam kebid'ahan. Dan semua dari perkara bid'ah itu tertolak, dan semua perkara bid'ah itu sesat. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang keutamaan zikir, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Berzikirlah, ya, kalian untuk mengingatku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, yakni dengan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah yakni kemuliaan yang demikian agung. Ya, bukan berarti ya lo tidak diingat Allah Subhanahu wa taala lupa akan hamba-Nya, tidak. Maknanya tidak dipedulikan. Ya. Tunjukkan dari sini, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperhatikan dan akan mencukupi, ya, dari apa yang dibutuhkan oleh hamba tadi. Dan tentu kita mengetahui kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala suatu perkara yang sangat besar. Ya, karena siapa yang tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seberapa banyak pun dari harta ataupun dunia yang ada di sisinya, dia tidak akan bisa merasa cukup. Yang kalau seorang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kelanjutan ayat, "Wasykuruli wa la takfurun." Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan kalian kufur, jangan kalian ingkar. Baik, ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. Dan tentu dari zikir ini banyak sekali faidah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba, termasuk di dalamnya menjadi benteng, ya, bagi diri hamba tadi dari beragam gangguan ataupun bahaya yang akan mengancam dirinya. Demikian juga zikir akan bisa menjadi sebab, ya, diusirnya syaitan. Ya, karena itu rumah-rumah yang di sana tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syaitan sangat senang untuk tinggal di tempat tersebut. Dan termasuk di antara zikrullah kayak lagi adalah qiraatul Quran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Waqra'u fiha al-Quran wa fi riwayah surat al-Baqarah. Bacalah, ya, di rumah-rumah kalian tersebut Al-Quran. Ya. Pada sebagian riwayat disebutkan surat Al-Baqarah, yang menunjukkan bagaimana keutamaan dari surat ini. Dan terkait dengan keutamaan dari surat yang ada di dalam Al-Quran, ya, kita tidak boleh menetapkan, memastikan keutamaan dari surat ini demikian, kecuali dengan sesuatu yang sahih. Ya. dengan sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa tempat untuk membaca Al-Qur'an, ya, demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan di mana? Bukan di kuburan. Ya, karena Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, dari sini kita juga melihat berapa banyak orang-orang yang melanggar, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kuburan dijadikan sebagai tempat untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Jadikan tempat untuk berzikir. Ada acara-acara apa itu? Yang banyak di bulan Sya'ban itu. Ya, nyadran. Ya. Di tempat untuk kita membaca Al-Quran bukan di kuburan, ya, demikian juga kuburan bukan tempat untuk berzikir. Ya. Dan termasuk yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk kita menjadikan, yakni salat-salat, ya, sunnah, ya, kita diutamakan untuk bisa dilakukan di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Hendaklah kalian jadikan dari salat-salat kalian, ya, yakni di rumah-rumah kalian, ya, kecuali salat-salat wajib yang 5 waktu yang disyariatkan untuk berjamaah, ya, terlepas dari khilaf apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Tapi ini terkait dengan zikir. Kita lihat muqaddimah dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Bab dzikri aqibas shalah. Sebelum kita masuk hadisnya, kita baca muqaddimah terlebih dahulu. Bab dzikri aqibas shalah. Bab dzikir yang dilakukan setelah salat. Ai al-maktubah. Yang dimaksud salat di sini, yakni al-maktubah. Maknanya salat wajib yang 5 waktu. Ya, jadi zikir-zikir yang akan kita pelajari ini terkait dengan zikir yang khusus dilaksanakan setelah salat wajib 5 waktu. Kata beliau, wa huwa, yani hadza dzikr, ya, dzikir aqibas shalah, sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan, ya, untuk dilaksanakan, ya, sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Ini mana sunnah muakkadah. Maknanya jika seorang karena suatu kondisi dia, ya, setelah sholatnya tidak melakukan ini, dia tidak terjatuh ke dalam apa? Dosa, karena hukumnya bukan wajib. Tetapi tidak semestinya seseorang meninggalkan yang demikian, ya, karena telah datang contoh dan demikian juga, ya, perintah, ya, dari penetap syariat untuk melaksanakan zikir ini. Contoh misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam posisi kalian berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ini perintah secara umum untuk kita, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat bersamaan. Kita tahu salat itu sendiri tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan wa aqimish shalah, ya, lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Syuri'a, zikir ini disyariatkan li hikamin katsiratin. Hikam ini jamak dari hikmah. Untuk, ya, sekian banyak hikmah. Jadi zikir secara khusus ini, yakni zikir ba'da shalah, memiliki hikmah yang demikian banyak. Minha, diantaranya. Ya, dan kita ketahui hikmah-hikmah yang ada pada syariat Allah, ya, sangatlah banyak dan kita tidak akan mampu untuk membatasi. Hanya sebagian kecil diantara yang bisa kita pahami atau yang bisa kita gali, dan ya, pada sebagian saja dari perkara hikmah itu cukup sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Minha diantaranya, kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara hikmahnya seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, innahu kamashil mir'ati ba'da siqaliha. Zikir ini, ya, ibaratnya, ya, seperti mengusap, yakni mir'ah. Mir'ah itu cermin, ya, bukan kaca, ya. Kalau kaca itu yang tembus, kalau cermin itu yang kita bisa untuk bercermin. Ba'da siqaliha, setelah kotoran-kotoran yang ada pada cermin itu dibersihkan. Ya, setelah dibersihkan kemudian diusap sehingga betul-betul bersih. Betul-betul bersih sehingga ketika seorang bercermin dengannya betul-betul terlihat apa yang ada pada diri orang tersebut. Kalau ada kotoran betul-betul terlihat pada cermin itu. Ya. Ini yang menunjukkan bagaimana keutamaan zikir. Ai anna salata siqalun lil qalbi wa dhikra ba'daha mashun lahu. Yani bahwa salat itu, ya, berdasarkan perkataan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menunjukkan salat itu merupakan pembersih hati sehingga kotoran-kotoran yang ada pada hati dari karakter sifat-sifat jelek, demikian juga dosa-dosa, ini akan terbersihkan dengan sholat. Dan zikir ini, zikir yang dilaksanakan setelahnya, ya, mashun lahu, ya, jadi setelah dibersihkan, ya, kemudian diusap, digosok dengan zikir ini menjadi cemerlang, ya, bersih dan cemerlang. Fayakunu atau fayakuna kamila an-nadhafah, sehingga dengan itu, ya, hati betul-betul menjadi sempurna bersihnya, ya, bersih sempurna. Ini dengan zikir, ya, setelah salat. Di salat itu sendiri sebagai pembersih, ya, kemudian lebih dibersihkan lagi dan dikilaukan lagi dengan zikir ini. Sehingga betul-betul seorang yang melaksanakan sholat, ya, dengan sebaik-baiknya dari apa yang dia mampu, menghadirkan hati dalam sholatnya, kemudian diiringi dengan zikir yang juga hatinya hadir dalam zikirnya, ya, menjadikan betul-betul hamba tadi bersih dengan ibadah tadi. Oleh karena itu, ya, salat yang seperti inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu, kalau kita mendapati banyak orang-orang yang salat sementara, ya, kekejian, demikian juga kemungkaran terus terjadi dari orang tadi, menunjukkan bahwa ada, ya, yang salah pada pelaksanaan sholatnya. Ya, karena jika benar-benar sebagaimana yang dibimbingkan, ya, di dalam syariat, pasti sholatnya, demikian pula zikirnya akan membuahkan kebaikan-kebaikan, di antaranya tercegahnya dia dari kekejian dan kemungkaran. Wa huwa syi'arun lis-shalati. Di mana zikir ini? Ini menjadi syiar, ya, bagi salat, ini salat wajib ini. Wa alamatun lil faragh minha. Demikian pula, ya, zikir yang dilaksanakan setelah sholat ini sebagai tanda ya, telah selesainya sholat tersebut. Sebagaimana nanti akan kita dengar dari tenangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi adanya zikir yang dilaksanakan setelah sholat di antara faedahnya sebagai alamat tanda bahwa sholat itu sudah selesai. Mohon diingatkan, ikhwan banyak terlambat hadir di majelis ta'lim. Sudah ingat ya? Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak terlambat. Karena termasuk di antara adabul ilm, ya, adalah tulab, ya, hendaklah hadir sebelum mudarisnya. Dan adab ilmu ini sangat penting untuk bagaimana yang kebaikan ilmu yang diraih oleh seseorang. Tidaklah terjadi sesuatu pada seorang pada ilmunya, ya, kecuali karena ada cacat, ya, yang ada pada adab di dalam dia menuntut ilmu. Ya. Dan ilmu tentu sangat penting, terlebih pada kondisi-kondisi yang betul-betul tertuntut seorang untuk bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan ilmu. Dan ini, ya, tanpa taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang telah dimiliki seorang itu tidak akan memberikan faedah. Ya, kita banyak mendengar orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang jauh di atas kita. Ya, tapi ternyata ilmu yang telah ya, mereka miliki tidak memberikan bimbingan kepada mereka ketika menghadapi suatu kondisi yang sangat penting untuk mereka bersikap. Waliyazubillah. Sehingga jatuhlah mereka ke dalam beragam fitnah yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya nasihatkan untuk diri saya, kemudian ya, semuanya untuk betul-betul kita menjaga adab ilmu, yang dengan itu kita harapkan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tetapi bermanfaat dan akan menjadi penolong pemiliknya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.